الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. silahkan hafalannya distorkan dari المعربات. Ya, قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. Dari situ al-mu'rabatu qisman. Sudah hafal belum? Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya faslun. Ya, al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. المعربات بالحروف. سلام الله منه سلام. Terus ya, dijaga hafalannya. Al-mu'rabatu bil huruf, kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Qala al-musannif rahimahullah: walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan huruf-huruf ada empat macam. Yang pertama at-tathniyah atau musanna, wa jam'ul mudhakkari salim, jama' mudzakkar salim, wal asma'ul khamsah, dan isim-isim yang lima, wal af'alul khamsah, dan fi'il-fi'il yang lima, wahia yaitu yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Itu jelas musanna, jama' mudzakkar salim, al asma'ul khamsah, al af'alul khamsah. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. Adapun musanna, maka musanna dirafakan dengan alif, jaa rajulani. Watunsabu watukhfadu bilya, kemudian dinasabkan dan juga dikhafadkan dengan ya. Ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Wa amma jam'ul mudzakkari salim fayurfa'u bilwawi wa yunsabu wa yukhfadu bilya. Adapun jamak mudzakkar salim, maka ia dirafakan dengan waw, jaa al-muslimuna. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, kemudian dinasabkan dan dikhafadkan dengan tanda yang sama yaitu ya. Ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina. Wa amma al-asmaul khamsatu, adapun isim-isim yang lima, faturfa'u bil wawi, maka ia dirafakan dengan waw, jaa abuka. Watunsabu bil alif, dan dinasabkan dengan alif, ra'aitu abaka. Watukhfadu bil ya, dan dikhafadkan dengan ya, marartu bi abika. Asy-syarah. Syarah: ba'da an 'arafta al-mu'rabat bil harakat, setelah engkau mengetahui kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan harakat, baqiya 'alaika, maka tersisa padamu, an ta'rifa al-mu'rabat bil huruf, untuk mengenali kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan huruf, yaitu ada empat macam kalimat. Yang pertama al-musanna, ketika rafa' dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Kemudian jam'ul mudzakkari salim, ketika rafa' dengan wawu, ketika nasab dan jar dengan ya. Kemudian al-asma'ul khamsah, ketika rafa' dengan wawu, ketika nasab dan jar dengan ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Kemudian al-afal al-khamsah, ketika rafa dengan menetapkan nun, ketika nasab dan juga apa jazm dengan membuang nun. Awalan al-musanna, yang pertama rinciannya yaitu al-musanna, tentang al-musanna. Ta'rifuhu, definisi dari al-musanna. Ya, al-musanna bentukannya isim maf'ul dari sanna yusanni. Ya. Isim maf'ulnya musanna, yang dijadikan musanna. Dijadikan dua. Ta'rifuhu definisinya huwa ma dalla 'ala tsnain aw tsnatain. Musanna adalah apa yang menunjukkan kepada dua muzakkar, ya, atau dua muannas. Biziyadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya. Aw ya'in wa nunin, atau dengan tambahan ya dan nun. Dari bentuk apa? Mufradnya. Dari bentuk mufradnya. Contohnya rajulani. Mufradnya apa? Rajulun. Dan rajulani ini dua muzakkar. Iya. Rajulun musannanya dengan alif dan nun rajulan, dan juga dengan ya dan nun rajulaini. Nah, dan nunnya yang ada pada rajulan dan rajulain itu iwadun 'ani tanwin fi mufradi. Sebagai ganti dari tanwin yang ada pada mufradnya, kan mufradnya rajulun. Ketika dimusannakan hilang tanwinnya, maka digantikan dengan nun. Ya. Demikian pula imra'atani, imra'ataini. Ini contoh apa? Musanna yang mu'annath. Mufradnya apa? Imra'atun. Dimusanakan tambahkan alif dan nun. Imra'atan atau ya dan nun. Imra'atain. Kitabani, kitabaini. Ini musanna yang ghairu aqil. Kitabun jadi kitabani dan kitabaini. Hukmuhu, hukumnya musanna adalah yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya, dirafa'kan dengan alif. Jadi kalau dia pada tempatnya rafa', maka dirafa'kan dengan alif. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan dia dinasabkan juga dijarkan dengan ya, yang mana sebelum ya-nya di fathah dan setelahnya di kasrah. Ini yang membedakan musanna dengan jamak muzakkar salim. Famithalul musanna al-marfu', contoh musanna yang marfu' adalah qawluhu ta'ala qala rajulani. Ya, qala itu fi'lun mad mabni 'ala al-fath. Ya, rajulani fa'il dari qala, yang namanya fa'il apa? Marfu' wa 'alamat rafi al-alif itu. Alif ini niyabatan 'an ad-dhammah, sebagai wakil pengganti dari dhammah. Ya, kenapa tandanya alif bukan dhammah? Li'annahu musanna, karena dia musanna, dan nunnya itu iwadun 'an at-tanwin fi mufradih, menggantikan tanwin yang ada pada mufradnya. Farajulan musanna marfu' li'annahu fa'il, dikatakan di sini musanna marfu' karena dia fa'il. Wa 'alamatu rafil alifu niyabatan 'an ad-dhammah, dan tanda rafa'nya adalah alif, dan alif ini sebagai wakil pengganti dari dhammah. Wa mithalul musanna al-mansub, contoh musanna yang mansub qawlu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Ya, maka Nabi Musa mendapati di negeri yang beliau masuki dua orang laki-laki, yaqtatilani, yang sedang apa berantem. Ya. Di sini syaitnya rajulaini. Ya, maf'ul bih dari wajada. Ya, dia musanna mansub. Musanna mansub li'annahu maf'ulun bih, karena dia posisinya sebagai maf'ul bih dari wajada. Wa 'alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasabnya rajulain adalah ya, dan ya ini niabatan 'anil fathah, menggantikan dari fathah. Ya, karena tanda asal nasab apa? Fathah. Wa mithalul musanna al-majrur, contoh isim musanna yang majrur qawlu ta'ala yamshi 'ala rijlain, dan di antara makhluk yang Allah ciptakan ada yang berjalan di atas dua kakinya. Wa minhum man yamshi 'ala arba', ada juga yang berjalan dengan empat kaki. Ah, farijlain, maka rijlain mufradnya rijlun, kaki. Ya. Ini bentuk musanna dan dia majrur. Kenapa majrur? Li'anna usbiqa bi harfi jarrin, karena ia didahului oleh huruf jar. Wa 'alamatu jarri al-ya, dan tanda jarnya adalah ya, dan ya ini niabatan 'anil kasrah. Ya, menggantikan dari apa? Kasrah. Karena tanda asal jar adalah apa? Kasra. Tamarin latihan. Istakhrij al-muthanna min qawli ta'ala rabbul mashriqain wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana di sini isim muthannanya? Al-mashriqain. Apa dia posisinya marfu', mansub atau majrur? Majrur. Kenapa? Karena mudhaf. Ya. Dia dijarkan oleh mudhaf. Ya. Mudhaf mudhaf ilai adalah tarkib, yaitu menyusun dua kata menjadi satu kata. Ya, menyusun dua kata menjadi satu kata. Yang pertamanya disebut dengan mudhaf dan yang keduanya disebut mudhaf ilai. Hukumnya mudhaf itu enggak boleh bertanwin. Ya, enggak boleh bertanwin dan tidak boleh beral. Itu untuk sementara. Dan hukum mudhaf ilai mesti majrur. Ya, seperti masjidun atau kitabun disandarkan kepada Zaid, jadi apa? Kitabun tadinya sendiri-sendiri, kitabun sendiri, Zaidun sendiri, kitab sendiri, Zaid sendiri. Ketika kita tarkib susun dengan tarkib idhofi dengan makna milik, ini seringnya jadi apa? Kitabun Zaidun, jadi kitabu Zaidin. Ya, pada kitabu mudhof itu, kitabu disebut mudhof, isim yang pertama disebut mudhof dan dia enggak boleh bertanwin. Dibuang tanwinnya kitabu. Ah, yang setelahnya mesti majrur atau pada mahalnya jar kalau mabni. Kitabu Zaidin. Zaidin kenapa majrur? Karena apa amilnya yang mengajarkan Zaid? Ya mudhof kitabu itu. Dan dia sebagai mudhof ilaihnya. Ah, sama ini juga Rabbul Masyriqain ya Rabb. Dia mudhof dia. Maka dibuang tanwinnya. Ah, al-musyriq al-masyriqain mudhof ilaih majrur. Apa amilnya yang mengajarkan al-masyriqain mudhaf ilaih? Itu rabb. Itu. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya yang mengejarkan itu bukan hanya huruf-huruf jar ya. Mudhaf juga bisa mengejarkan mudhafun ilaih. Tangannya Muhammad, apa bahasa Arabnya? Yadu Muhammadin, tangannya Muhammad. Iya. Mobilnya Zaid, apa? Sayyaratu Zaidin. Ya, seperti itu susunannya. Ya. Kalau seandainya yang diidhofahkannya musanna dibuang nunnya. Seperti dua kitabnya Zaid. Tadi kan kitabani ya. Kemudian Zaidun. Kalau diidhofahkan untuk musanna dibuang apa nunnya? Kitaba Zaidin gitu. Kitaba Zaidin. Kalau tadi yang bertanwin dibuang tanwinnya ya kan? Kalau yang bernun seperti musanna dan jamak mudzakir salim maka dibuang nunnya. Kitaba Zaidin. Atau kitabai Zaidin. Kalau jamak mudzakir salim ya dibuang nunnya seperti kaum muslimin Makkah, muslimuna dengan Makkah. Didhofahkan menjadi apa? Muslimu Makkah. Itu kaum muslimin Makkah. Ya. Jadi al-masyriqain ini contoh apa? Isim musanna yang majrur sebagai mudhof ilaih. Tanda jarnya apa? Al ya niabatan anil kasrah, pengganti dari kasrah, wakil dari kasrah. Kenapa tanda jarnya bukan kasrah tapi ya? Karena dia musanna gitu. Dari masyriqu, al masyriq al masyriqaini. Wa rabbul maghribain sama juga dari al maghrib al maghribaini. Sanni, sanni itu fil amr dari sanna yusanni sanni. Dijazmkan, dibinakan dengan membuang huruf ilahnya ya, seperti ketika jazmnya. Thani al kalimatil atiyah, musanakan kalimat-kalimat berikut. Kitabun, jadi apa? Dimusanakan kitabani atau kitabaini. Talibun, ya talibani dan talibaini. Waraqatun, jadi apa? Waraqatani dan waraqataini. Udah insyaallah ya. Kemudian a'rib qawlahu ta'ala i'rab lah. Firman Allah ta'ala khalaqal arda fi yawmain. Khalaqa fi'lun apa? Ma'ab. Mabniyun ala al-fathi gitu. Al-arda atau sebelumnya fa'ilnya khalaqa apa? Dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa. Pokoknya kalau huwa jawazan mustatirnya. Jadi fa'ilnya khalaqa dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Al-ardha apa? maf'ulun bih dari khalaqa, maknanya kan Allah menciptakan. Al-ardha bumi, maf'ul bih al-ardha, ya namanya maf'ul bih apa? Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah al-akhiri fi yawmaini. Ya. Fi apa? Harfu al-jar mabni ala sukun dia. Yawmaini ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi apa? Al-ya. Niyabatan anil kasrah, karena tanda asal jar kasrah. Maka dikatakan jadi tanda-tanda wakil ini, dia kalau bekerja harus mengatasnamakan asalnya, gitu. Dengan dikatakan niyabatan anil kasrah, ia ini sebagai wakil pengganti dari kasrah, gitu ya. Dan nunnya iwadun anit tanwin, menggantikan dari tanwin. Kalau mau dilanjutkan bisa itu. Fi yawmain ini al-jar wal majrur, jar majrur ini muta'alliqan, berkait dengan khalaqa, kaitannya dengan khalaqa. Dari maknanya kelihatan Allah ciptakan bumi ya fi yawmain, selama dua hari ya. Jelas insyaallah ya. Fahami baik-baik. Jadi kalau ada isim mutsanna marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Tsaniyan yang kedua dari kalimat yang di'arab dengan huruf adalah jam'ul mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim. Dikatakan jamak karena menunjukkan lebih dari dua. Ya, mudzakkar karena untuk mudzakkar. Ya, laki-laki yang merakal. As-salim karena bentuk mufradnya tidak pecah. Ta'rifu definisi jam'ul mudzakkar salim huwa madalla 'ala aktsara min itsnaini. Bi ziyadati wawin wa nu au nu wa nunin au ya'in wa nunin ala mufradih. Definisi jam'ul mudzakkar salim adalah apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua mudzakkar saja dengan tambahan waw dan nun, ini ketika marfu ya, atau dengan tambahan ya dan nun ketika mansub atau majrur, ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun ala mufradih dari bentuk mufradnya. Contohnya al-mu'minun, mufradnya apa? Al-mu'minu. Dijamakkan maka ditambahkan waw dan nun al-mu'minun. Ya, atau dengan ya dan nun tambahannya al-mu'minin. Demikian pula az-zaidun, az-zaidin, ya. As-shadiqun, as-shadiqin sama. Ya. Sudah kita sempat sebutkan bahwasanya di sana ada dua isim atau macam isim yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Yang pertama nama orang laki-laki yang berakal bisa dijamakkan dengan jamak ini semuanya. Zaidun az-Zaidun, Muhammadun al-Muhammadun. Jadi kalau sudah dijamakkan atau dimutsanakan harus kasih al. Ya, karena isim itu isim alam, nama orang aslinya dia tidak bisa dimutsanakan, tidak pula bisa dijamakkan. Bisa dijamakan, bisa dimutsanakan ketika diniatkan nakirah maknanya bukan Muhammad tertentu. Maka dijamakan Muhammadun. Nah, ketika kita menghendaki Muhammad tertentu, Muhammad yang ini dikasih al. Jadi alnya itu memakrifahkan al-Muhammadun. Berarti ma'ruf Muhammad yang mana yang dimaukan. Kalau tanpa al-Muhammadun ya enggak jelas Muhammad yang mana. Semua yang namanya Muhammad masuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa dijamakkan dengan jamak ini selain tadi nama laki-laki yang berakal, nama laki-laki adalah sifat bagi laki-laki. Sifat itu seperti isim fa'il, jalis, jalisun, qa'im, qa'imun, zahib, zahibun, musalli, musallun. Ya. Atau isim maf'ul, madrub, madrubun, ya kan? Ya, mahbub, mahbubun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Famithalu jam'il mudzakkar salimi al-marfu'. Contoh jamak mudzakkar salim yang marfu', qauluhu ta'ala qad aflaha al-mu'minun. Ya. Qad huruf apa? Harfu tahqiq di sini maknanya kepastian. Dan dia sudah kita lewatkan sebagai tanda dari fi'il yang mushtarak, bisa masuk kepada fi'ilun mudhari', bisa juga masuk kepada fi'ilun madh. Iya. Aflaha itu fi'il apa? Fi'lun mad dari aflaha yuflihu mudhari'nya mabni 'ala al-fathhi al-mu'minun datang setelah fi'il sebagai apa berarti fa'il al-mu'minun fa'il dari aflah yang mana namanya fa'il apa? Marfu. Ya. Dikatakan di sini fal mu'minun jam'u mudzakkarin salim. Al mu'minun adalah jamak mudzakkar salim, marfu, yang marfu. Kenapa marfu? Li'annahu fa'il, karena dia posisinya sebagai fa'il dari aflaha. Wa alamatu raf'ihi al wawu niyabatan 'anil dhammah. Dan tentunya yang namanya fa'il marfu, dan tanda rafa'nya adalah wawu, dan wawu ini sebagai wakil dari dhammah. Ya. Insyaallah jelas ya. Kalau mau dilanjutkan bisa nun iwadun an tanwin. Atau sebagian ulama ahli nahu menyatakan nunnya di sini pengganti ya anil harakah, mewakili harakat, karena al mukminun kan mufradnya enggak ada tanwinnya ya, al mukminu gitu. Ada khilaf di situ. Wa mithalu jam'il mudzakkar salimi al mansub. Contoh jamak mudzakkar salim yang mansub, yang mansubnya sekarang. Qaulu ta'ala wa basyiril mu'minin. Berikan berita gembira kepada kaum mukminin. Basyir fil amr dia, jadi basyara, yubasyiru, basyir. Fa'ala, yufa'ilu, fa'il. Gitu aja. Iya. Kalau qatta'a, yuqatti'u, jadi apa? Qatti'a. Iya. Ah, basyir itu fil amr mabni di atas sukun di harakati kasrah, karena litakhallus min iltiqa'is sakinain, untuk melepaskan pertemuan dua sukun. Tadi kan basyir sukun, al mukmin sukun, susah bacanya basyir. Maka untuk memudahkan dikasih kasrah aridhah, basyiril mukminin. Fa'ilnya basyir dhamir mustatir fi wujuban, artinya anta. Yasbi idrib anta. Ya. Al mukminin sebagai maf'ul bi dari basyir. Ya. Yang namanya maf'ul bi apa? Mas, mansub, majrur atau marfu'? Mansub. Wa alamatu gitu. Dihukumi dulu dia sebagai apa dulu? Fa'il, maf'ul. Setelah itu dilanjutkan ya hukumnya. Kalau fa'il marfu, kalau maf'ul ya mansub ya kan. Setelah itu dilanjutkan dengan penyebutan tandanya. Wa alamatu nasbihi apa? Al-ya gitu. Kalau mau dilengkapi, al-maksuru ma qablaha, ya yang sebelumnya dikasrah, al-maftuhu ma ba'daha, dan yang difathah setelahnya, untuk membedakan dengan apa? Musanna. Mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah, karena fathatan asal. Ya, niyabatan al-fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya. Fal mu'minin, maka al mu'minin jam'u mudzakkar salimun mansub, adalah jama' mudzakkar salim yang mansub. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih, karena dia posisinya sebagai maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasbnya adalah ya, dan ya ini sebagai ganti anil fathah. Dia. Wa mithalu jam'il mudzakkar salimil majrur, contoh jamak mudzakkar salim yang majrur, dijarkan atau makhfud. Qaulu ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minin. Radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha, telah ridha kepada kaum mu'minin. Di sini mana syaitnya? Al-mu'minin. Kalau radhiya fi'lun madh ya, dari radhiya yardha. Radhiya fi'lun madh mudhari yardha. Fil amri apa? Irdha. Ya. Allah lafzu jalal Allah fa'il. Ya. Marfu' alamat rafi' dhammah. 'Anil mu'minin ini jar majrur ya, muta'alliqnya dengan radhiya. Atau antum katakan saja 'an apa harfu jar. Ya, mabni 'ala sukun. Aslinya dia mabni dari sukun. Kenapa di kasrah ya tadi? Karena melepaskan pertemuan huruf sukun. Kalau anil susah. Di kasrah ini karena melepaskan pertemuan huruf sukun. Kasrahnya disebut dengan kasrah aridhah, kasrah yang dimunculkan ya untuk memudahkan bacaan. Ya. Al mukminin tentunya ismun majrur, ya kan? Isim majrur kenapa? Bi an, dijarkan oleh apa? An. Apa tanda jarnya al mukminin? Al ya. Niyabatan anil ana kasrah li'annahu min li'annahu jam'ul mudzakkaris salim gitu. Al mukminin jam'u mudzakkarin salim majrur li'annahu karena dia subiqa bi harfi jar, didahului oleh huruf jar. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda jarnya adalah ya, dan ya ini sebagai ganti dari kasrah. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Lihat catatan kaki, ada fawaid wa tanbihat yang tandanya bintang itu. Di dikatakan di sini la yujma' jam'al mudzakkar salim illa al asma'ud dalatu 'ala nuqala min adz-dzukur, tidak boleh dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim dari isim-isim ya, kecuali isim-isim yang menunjukkan yang berakal dari jenis laki-laki. Maka tidak boleh dikatakan nasuhtu an-nisaa al-mutazawwijin, aku apa menasihati an-nisa kaum wanita al-mutazawwijin yang sudah menikah, bukan dengan jamak mudzakkar salim tapi mudzakkar salim al-mutazawwijat gitu. Enggak boleh al-mutazawwijin ya, karena an-nisa muannats ya. Dan tidak boleh juga dikatakan rafa'tu al-kutuba al-mawdu'in, al-kutub ini muzakkar cuma enggak berakal kan, maka enggak boleh disifati dengan mudzakkar salim aw al-mawdu'in. Iya, enggak boleh. Ya. Bisa rafa'tu al-kutuba al-mawdu'ata gitu. Ya, an-nisa'u yang benar an-nisa'ul mutazawwijat wal kutub al-mawdu'ah. Satu lagi tadi yang bisa dijamakkan bukan nama saja, yaitu sifat laki-laki yang berakal. Ya. Kemudian jika dikatakan di sini laisa min jam'il mudzakkar salim, bukan termasuk jamak mudzakkar salim syayatin. Meskipun sepertinya sekilas seperti apa? Mudzakkar salim padahal bukan. Demikian pula masakin bukan. Wa innama huma min jam'i taksir syayatin masakin, ini termasuk jamak taksir. Ya. Yeah. Syayatin dari syaitan, masakin dari apa? Miskin. Kenapa tidak digolongkan dengan jamak mudzakkar salim? Ya sebenarnya kalau kita kembali kepada tadi dua isim yang bisa dijamakkan dengan jamak ini bisa kelihatan kan nama laki-laki yang berakal atau sifatnya. Dikatakan di sini alasannya karena nunaha asliyah, ini karena nun yang ada pada syayatin dan miskin itu nun asli, sedangkan persyaratan jamak mudzakkar salim agar apa, wawu dan nun dan ya nunnya tambahan, iya kan. Nah itu karena nunahuma asliyah, karena nun yang ada pada syayatin dan masakin asli bukan tambahan. Liwujudiha fil mufrad, karena memang sudah ada bentuk mufradnya yaitu syaitan miskin. Wa nunu jam'in mudzakkar salim, sedangkan nun jama' mudzakkar salim la takunu illa zaidah maftuhah, mesti tambahan dan di fathah. Ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, jadi kasrah. Ya. Wal 'amilina 'alaiha. Di sini wal masakini. Ya, seandainya mudzakkar salim kan fathah nunnya, iya kan? Wal masakina. Di sini wal masakini. Maka masakin i'rabnya di atas nun bukan dengan nya. Ini i'rabnya dengan harokat. Juga dalam surat An-Naml ya. Wa minasyayatini itu. Wa minasyayatini may ya'maluna lahu. Ya. Amalan duna dzalik, ya. Lihat wa minasyayatin. Syayatin jama taksir. Ya. Dan dia majrur dengan kasrah. Ya. Bukan apa? Mudzakkar salim. Karena nunnya apa? Sudah ada pada aslinya mufradnya. Baik, kita kembali ke penjelasan tamarin. Nah, itu tamarin jama dari tamrin. Yang pertama istakhrij jam'al mudzakkar salimi wa bayyin naw'ahu min qawli ta'ala fawailul lil musallin. Keluarkanlah jamak mudzakkar salim dan jelaskan macamnya. Ya, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Min qawli ta'ala, dari firman Allah ta'ala fawailul lil musallin. Mana di sini? Al-musallin. Al-musallin. Lihat. Al-musallin ada alnya, ada alif. Kalau ditulis ada hamzanya enggak al-musallin? Al-musallin kalau ditulis ada hamzanya enggak? Hah? Ada ya? Ada kan? Al-musallin. Ada kan? Ah, ketika kemasukan huruf jar dibuang hamzanya. Iya gini, lil musallin. Nah. Lil musallin, lil musallin. Lil musallin. Dibuang apa? Ini ya, hamzanya kalau kemasukan lamul jar. Ya. Al-musallin apa dia kedudukannya, mansub, marfu atau majrur? Majrur. Kenapa? Karena ambilnya lam huruf jar, kita sudah lewatkan. Ya. wahia min ila wa an ala fi ruba wal lam, ya kan, lam. Jadi al-musallin i'rabnya bagaimana? Ismun majrurun bi lam. Isim yang dijarkan dengan lam. Alamatu jarriyah apa? Al-ya niyabatan anil kasra li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Mana di sini? Jam'ul mudzakkar salim. Hah? Sahun. Jadi saha yashu sahin. Sahin, jamaknya sahun. Sahin, sahian, sahun. Jadi saha, fi'il madhinya itu saha yashu, lupa. Kalau satu orangnya as, kalau pakai alif lam as-sahi, as-sahi. Kalau dua as-sahian, jamak as-sahun gitu. Ya. Yeah. Paham ini? Jadi sahun, apa dia keadaannya, marfu, mansub atau majrur? Marfu, ya, khobar dari hum. Tanda rafanya wawu, ya, niabah anid dhamma li'annahu jamul mudzakkaris salim. Alladzina hum yura'un, ada gak disini? Gak ada, syam mudzakkaris salim gak ada. Kalau yura'un afalu khamsah. Wa yamna'un al-ma'un, ada gak disini? Bukan, ma'un itu bukan nama laki-laki, bukan pula sifat laki-laki. Al-ma'un, barang-barang yang bermanfaat. Dan mereka menghalangi, tidak mau meminjamkan benda-benda yang bermanfaat. Kompak ke palu ke, ketika tetangganya butuh, gak mau dia pinjami. Ya, bukan, dia mufrad biasa, al-ma'un. Ya, kemudian ijma' al-kalimatil atiyah jama' mudzakirin salima. Jamakanlah kalimat-kalimat berikut dengan jama' mudzakir salim. Ya, abid, ahli ibadah. Nama atau sifat? Abid, orang yang ahli ibadah. Sifat ya. Apa jamaknya? Abidun dan abidin. Wa nahnu lahu abidun ya. Muhammad, jamakan jadi apa? Al, dikasih al. Salah enggak ada alnya, karena Muhammad ma'rifah. Kalau antum Muhammadun, dibuang alnya jadi nakira itu. Al-Muhammadun. Apa nama atau sifat? Nama, iya. Shadiq, sifat atau nama? Iya, sifatnya kalau ada orang namanya Shadiq ya jadi nama. Ya. Jadi apa? Dijamakan As-Shadiqun. Iya. As-Shadiqun, orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha apa? Wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Dha' alamata, letakkanlah tanda contreng amama jam'il mudzakkaris salim, di depan jamak mudzakkaris salim, dan tanda silang amama ghairih, di depan selainnya, selain jamak mudzakkaris salim. Ma'a bayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya. Basatin, di silang di sini. Ya, ini dia bukan jamak mudzakkar salim. Siapa yang tahu kenapa basatin bukan jamak mudzakkar salim? Ya, kenapa bukan jamak mudzakkar salim? Padahal akhirnya ada ya dan nun. Karena mufradnya sudah ada nunnya, bustanun. Ya kan, bustanun basatin. Maka dia ya i'rabnya ya, seperti jamak mudzakkar salim, seperti jamak taksir. Jamak taksir ya. Ya. Kemudian al-mujtahidun jamak apa? Mudzakkar salim. Dari al-mujtahid sifat. Dari ijtahada, bersungguh-sungguh yajtahidu, orangnya mujtahid, ya kan? Shaimatun. Ya, apa ini jamak? Mudzakkar salim karena ada tambahan alif dan ta. Mufradnya apa? Shaimatun. Shaimatun, apa dia, nama atau sifat? Sifat shaimatun. Dari shoma yasumu, mudzakkarnya shaim, muannatsnya shaimatun. Az-Zaidani apa ini? Musanna. Dari mana kita tahu? Tambahan alif dan nun. Insyaallah mudah ya. A'rif qawlahu ta'ala, i'raflah firman Allah ta'ala, yafrahul mu'minun. Yafrahu fi'lun apa? Ada ya'nya awalnya. Mudhari' marfu wa 'alamatu rafihi dhammah zahira 'ala akhirih. Al-mu'minun sebagai apa? Setelah fi'il apa? Fa'il. Ya, marfu 'alamatu rafihi الواو نيابة عن الضمة لأنه جم لأنه جمل يا مذكر السالي أسبريتو يا ربتو. ثالثا dan yang ketiga الأسماء الخمسة اسم yang lima تعريفها هي ini bukan tarifnya contohnya تعريف definisinya dia أسماء الخمسة أبوك أخوك حموك وفوك وذو مال أبوك apa maknanya bapakmu akhuka ya hamuki kerabat suamimu ya seringnya dikasrah ya meskipun bisa di fathah kadang digunakan untuk kerabat istri juga tapi seringnya untuk kerabat suami sehingga arah pembicaraannya kepada istri kan hamuki kerabat suamimu kenapa dikasrah karena khitabnya kepada istri kan kerabat suamimu tuh ya seperti saudara suami ya Rasulullah pernah ditanya tentang saudara laki-laki suami kata beliau alham maut saudara laki-lakinya suami itu kematian sesuatu yang membahayakan banyak terjadi naudzubillah fitnah dan dalam keadaan mereka enggak sadar gitu. Ana pernah mendapati ada kakak adik sakit adiknya yang mengurus iparnya istrinya kakaknya ya subhanallah karena kejahilan. Anak jelaskan, dia disangka termasuk kerabat saudara gitu, sehingga leluasa mengurus adik iparnya, ya disangkanya kakak beneran. Ya, wafuka, ya apa mulutmu, dzumalin, apa, sahibu mal, pemilik harta. Dan ini contoh-contohnya dengan domir-domir itu dalam rangka meringkas abuka. Bukan membatasi harus misalkan didhofahkan kepada dhamir kaf. Enggak. Boleh juga didhofahkan kepada selain kaf. Yang penting jangan kepada dhamir ya mutakallim. Abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukunna, abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhum, abuhunna. Boleh juga kepada isim dhahir selain dhamir, Abu Muhammad, Abu Fatimah dan seterusnya. Adapun dhumalin di situ kenapa enggak didhofahkan kepada dhamir ya karena memang enggak boleh dhu didhafahkan kepada dhamir harus dia didhafahnya kepada isim jenis dhahir isim jenis dhahir nanti ada tempat-tempat tertentu di mana dhu bisa didhafahkan kepada dhamir ya ya dhu malin enggak boleh dhuka ya dhuhu ya baik kita baca hukumnya al-asmul khamsah hukmuha turfa'u bil wawi isim-isim yang lima ini hukumnya dirafa'kan dengan wawu ya jaa abuka wa tunsabu bil alif dan dinasabkan dengan alif raaitu abaka wa tujaru bil ya dan dijarkan dengan ya marartu bi ya abika fa yatu'rabu bil wawi raf'an maka dia al asmul khamsah di i'rab dengan wawu ketika rafa nahu qouli ta'ala contoh ucapan Allah ta'ala qala abuhum ya berkata bapaknya bapaknya mereka saudaranya Yusuf, ikhwatu Yusuf ya. Dan sekaligus juga bapaknya Nabi Yusuf ya. Qala fi'lun madh, abuhum abu sebagai apa? Fa'il dari qala ya. Yang namanya fa'il apa? Marfu wa alamatu rafi'i apa? Al-wawu niabatan ya, 'an dhammah. Wawu ini menggantikan dari dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Karena abu termasuk isim-isim yang lima. Nanti abunya mudhaf dhamir yang setelahnya mudhaf ilaih dia pada mahalnya jar pada mahalnya jar ya kemudian wa qawlihi dan contoh ucapan Allah taala qala lahum akhuhum sama juga ya rabnya akhuhum fa'ilnya qala ya wa qawlihi contoh yang lain liunfiq dzu sa'atin hendaknya berinfak orang yang memiliki keluasan harta orang kaya ya mana di sini afal khamsanya dzu sa'atin sah memiliki keluasan harta ya. Fa'il dari yunfiq itu marfu dan rafa'nya wawu juga dan dia mudhaf sa'atin mudhaf ilaih majrur lihat ya kalau mudhaf ilaih itu bentuknya dhamir antum jangan katakan majrur ya tapi fi mahalli jarin gitu ya seperti abuhum abu mudhaf ilaih marfu dan rafa'nya wawu ya niaba 'anid dhamma li'anna wa min al-asmil khamsah humnya itu dhamir fi mahali jarin, gitu aja. Kalau mau saya rinci takutnya antum panjangan. Pokoknya semua mudhaf ilaih yang bentuk berupa apa? Dhamir-dhamir antum katakan fi mahali jarin. Tapi kalau bentuknya isim dhahir baru antum katakan majrur. Kayak du sa'atin, sa'atin mudhaf ilaih majrur. Kalau tadi hum mudhaf ilaih fi mahali jar, gitu aja. Ya. Wa tu'rabu bil alif nasban, dan al-asmul khamsah di'rab dengan alif ketika nasab. Ketika nasab. Tanda asalnya nasab apa? Tanda asalnya nasab apa? Fathah. Ya, ketika pada al-asmul khamsah tanda nasabnya dengan cabang yaitu alif. Na qala ta'ala wa ja'u abahum, mereka saudara-saudara Yusuf. Ya, ketika telah menjerumuskan Yusuf ke dalam sebuah sumur, maka mereka datang kepada bapak mereka. Waja'u abahum isya'a yabkun, di waktu sore dalam keadaan nangis. Ya, di sini abahum ja'u dulu. Ja'u itu fi'lun wa fa'il. Fi'l dan fa'il ja'a. Kalau huwa ja'a, kalau huma ja'ahum ja'u, iya kan? Dorob. Kalau huwa doroba, huma dorobahum dorobu. Kalau ja'a sekarang huwa ja'ahuma ja'ahum ja'u, gitu kan. Aba berarti fi'il dan fa'il. Jadi wawu di situ fa'ilnya dia. Abahum itu maf'ul bi dari apa? Ja'u. Yang namanya maf'ul bi apa? Majrur atau marfu? Mansub, ya. Wa 'alamatu nasbihi al-alif niyabah niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asmil khamsah wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Humnya antum katakan mudhaf ilai fi mahalli apa? Jarin. Itu ringkasnya saja, ya. Wa qawli ta'ala wa nahfadhu akhana, ya sama maf'ul bih juga dari nahfadhu. Nahfadhu fil mudhari dari hafidha yahfadhu. Kalau huwa yahfadhu, kalau ana ahfadhu, nahnu nahfadhu. Akhana maf'ul bihnya. Wa qawlihi wa ati dhal qurba haqqah, berikanlah dhal qurba, orang yang memiliki hubungan kerabat, haqqah, haknya. Ya, di sini mana syaitnya? Dha maf'ul bi dari ati. Ya. Dari apa? Ati. Ya. Dari ata yu'ti. Fi'il amarnya ati. Ini a'ti cuma di tashil jadi ati. Ya, dia mabni. Ya, dengan membuang apa? Huruf illah. Dha-nya maf'ul bi dari ati. Yang namanya maf'ul bi apa? Mansub atau marfu'? Mansub. Tanda nasabnya apa? Al-alif dha, itu kan. Bukan du, bukan zi. Ya, mansub dan nasabnya alif niabah anil fathah li'anna minal asmil khamsah, dan dia mudhaf dha. Al-qurba apa? Mudhaf ilaih. Majrur. Wa alamatu jari, tapi tanda jarinya apa? Kasra apa? Muqaddarah. Ala akhiri. Karena dia qurba termasuk apa? Isim manqus atau isim maksur? Ah, kalau isim manqus akhirnya ya. Kalau isim maksur akhirnya alif. Isi maksur. Isi maksur sudah kita lewatkan, enggak bisa menerima tiga rakaat dhamma, enggak bisa fathah, enggak bisa kasrah, enggak bisa. Ya. Ya. Haqqahu maf'ul bi yang kedua. Jadi za itu maf'ul bi yang pertama dari ati, dan haqqahu maf'ul bi yang kedua. Jadi di antara fi'il ada yang dia butuh maf'ulnya tidak satu saja, butuhnya dua. Ada nanti di sana yang butuh maf'ulnya tiga. Ya. Nanti di sharaf insyaallah akan disinggung juga ini. Sudah belum ini di sharaf nih. Kemudian wa tu'rabu bil ya'i jarra al-asmul khamsah, di'rab dengan ya ketika majrur atau mahfud. Nahu qali ta'ala raja'u ila abihim, mereka kembali ke bapaknya, ke bapak mereka. Mana di sini syaitnya? Abihim. Apa dia posisinya, mansub atau majrur? Majrur. Kenapa? Karena ambilnya ila huruf jar. Ya, maka dikatakan abihim ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan dengan ila. Wa alamatu jarri apa? Al ya niyabatan anil kasrah. Ya, li annahu minal asmil khamsah, dan abi mudhaf, humnya mudhaf ilaihi fi mahalli jar. Itu aja singkatnya. Ya. Wa qawlihi sanashuddu 'adudaka bi akhik, sama akhik. Aku akan kokohkan, aku akan topang. Ya. 'Adudak yani lenganmu dengan saudaramu. Adud aslinya lengan. Ya. Mana aslinya? Di sini jelas akhika majrur dengan ba. Wa qawlihi walidzil qurba sama juga zi majrur dengan apa? Lam, lamul jar zi. Kalau tadi bi akhik majrur dengan ba. Jelas soal ini. Kemudian wa'lam anna al-asmal khamsata la tu'rabu bil hurufi illa idza tawafara fiha arba'atu syurutin nadzkuruha fi ma yali. Ketahuilah ya. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang lima itu tidak boleh di-i'rab dengan huruf kecuali apabila terpenuhi padanya empat syarat. Ya, jadi kalau ada ab, akh dan yang semisalnya enggak mesti di-i'rab dengan apa? Huruf. Dia di-i'rab dengan huruf ketika terpenuhi padanya empat syarat. Ini syarat yang umum, harus ada pada semuanya dari ab sampai dzu. Apa syarat yang harus ada? Atau apa empat syarat tersebut yang harus ada pada masing-masingnya? Disebutkan di sini sebagaimana berikut ini. Lihat. Syurutul i'rabil asma'il khamsah bil huruf. Syaratnya i'rabnya isim-isim yang lima itu dengan huruf. Jadi kalau salah satu syaratnya hilang dari syarat yang lima ini ya. Kok empat sih? Empat atau lima itu? Empat ya, tapi di sini kok lima, empat berarti ya. Syurutul i'rabil asma'il khamsah aw bil huruf. Ah, betul. Ini isma khamsahnya kok. Syarat-syarat i'rabnya isim-isim yang lima dengan huruf ada empat. Jadi kalau salah satu syarat ini hilang, ya sudah dia i'rabnya dengan apalah? Dengan apa? Dengan harokat lagi. Yang pertama antakuna mufrodatan, harus isim-isim tadi yang lima masing-masingnya mufrod. Sudah, antum paham mufrod maknanya, ya kan? Ya, mufrod. Fa in tunniyat u'ribat i'rab al-musanna'ah. Kalau dimusanna'kan, maka isim-isim yang lima tadi di'irab dengan tanda i'rabnya musanna. Abu, musannanya apa? Abawani. Karena abun itu abun bapak kan? Aslinya abawun. Dibuang wawunya jadi abun. Ah, ketika dimusanna'kan wawunya dimunculkan lagi abawani. Ah, kalau dia musanna ya tentunya i'rabnya sebagai musanna. Apa i'rabnya musanna bagaimana? Kalau marfu dengan apa musanna? Kalau marfu. Nah, alif kalau majrur dengan apa? Mansub. Iya, jaa abawani, datang abawani atau raaitu abawaini gitu kan. Maratu bi abawaini. Aku juga seperti itu. Ya, kalau dimusanakan jadi akhwani atau akhwaini. Iya. Ah itu, jadi syarat yang pertama apa? Hah? Ya agar dia bentuknya mufrad. Ya, bentuknya apa? Mufrad, ya. Kalau dimusanakan ya i'rabnya seperti musanna persis. Contoh ja'al akhawani wa ra'aitul akhawaini wa sallamtu 'alal akhawaini. Sallamtu 'alaikum, mengucapkan salam kepada dua saudara itu. Al akhwan yang marfu di sini sebagai fa'il, ra'aitul akhawaini, al akhawaini mansub sebagai maf'ul bih. Sallamtu 'alal akhawaini majrur, masukkan 'ala. Ya, wa in jumi'at u'ribat i'rabal jama'. Kalau isim-isim yang lima tadi dijamakkan, ya maka i'rabnya seperti jamak. Contoh jaa al aba'u, abun jamaknya aba. Jaa al aba'u. Atau disandarkan jaa aba'ukum gitu. Iya kan? Ra'aitu al aba atau ra'aitu aba'akum, sallamtu 'alal aba atau sallamtu 'ala aba'ikum gitu. Nah, itu. Jadi apa syaratnya ala asmaul khamsah yang pertama? Harus bentuknya apa? Mufrad. Kalau musanna maka dia harus seperti musanna. Kalau dijamakan ya dia harus seperti jamak. Jamaknya apa? Taksir ya dengan harokat. Mudzakkar salim ya dengan apa? Wawu dengan huruf ya. Kemudian yang kedua antakuna mukabbarah. Ya ini dia harus mukabbarah di atas keadaan aslinya. Ya fa'in tidak ditaskhir, tidak diperkecil. Ya fa'in sughirat mukabbarah itu ya diperbesar. Ya ini dia sesuai dengan keadaan aslinya dan tidak ditaskhir. Lawannya mukabbarah musaghharah ditaskhir. Fa in sughirat kalau ditaskhir ka ukhayya, akhi ukhayy, abi ubay. Ya, di antara tujuannya mentaskhir bukan hanya sekedar meremehkan ya. Kadang tujuannya taskhir meremehkan rujail, maksudnya laki-laki yang hina. Tapi kadang untuk sayang, panggilan sayang. Seperti bunai ya bunai gitu. Ya bunai ya. Untuk apa? panggilannya menunjukkan rahmat, menunjukkan rahmat. Ya. Allahu yaghdhab. Allahu yaghdhab hina tarakta su'ala al-murka, ketika engkau tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam, sedangkan anak Adam yaghdhab hina yus'al, dia marah kalau diminta. Ya, kadang untuk menunjukkan kasih sayang seperti itu ya. Ukhay wazannya fu'il. Tasghir itu ada dua wazan, ada tiga ya, fu'il, fu'ail, fu'ail. Ya, nanti ada pelajarannya khusus tuh. Ya. Ukhay jadi Ubay. Ya. Jadi akhun tasghirnya apa? Ukhay. Abun jadi apa tasghirnya? Ubay. Ham ham jadi apa? Humay. Fu menjadi apa? Fuay. Zu Zuwai gitu. Ya, Zuwai. Hah? Ya. Apa kecil ya tadi, kadang tujuannya untuk apa? Menunjukkan rahmat ya. U'ribat bil harakat, kadang menunjukkan ya makna sebenarnya. Apa kecil. Ya. U'ribat bil harakati adh-dhahirah. Kalau ditasghir, diubah wazannya dari wazan aslinya menjadi wazan fu'ail, maka di'rab dengan harokat-harokat yang tampak. Contoh, ja'a ukhayyuk, datang saudara kecilmu. Ya, ra'aitu ukhayyak, salamtu 'ala ukhayyik, dengan harokat dhahirah. Kalau marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Agar dia mukabbarah. Ya, tetap di atas wazan aslinya, tidak diubah menjadi wazan fu'il. Yang ketiga, antakuna mudhafah, agar ia disandarkan, disandarkan ya kepada yang setelahnya menjadi mudhaf. Fa in lam tudhaf u'ribat bil harakati dhahirah, kalau tidak didhafahkan sendirian dia penyebutannya, maka di'irab dengan harakat yang tampak. Contoh, ja'a abun, dibuang wawunya, hilang wawunya. Ra'aitu aban, salam tu ala abin. Nah itu ya. Ya. Kalau fu menjadi fam, hadza famun, sendirian. Ya. Apa syarat ketiga tadi? Harus diidhofahkan menjadi mudhof bagi yang setelahnya. Kalau sendirian i'rabnya bagaimana? Ya dengan harokat, ja'abun fa'il marfu dengan dhamma, ra'aitu aban maful bi mansub dengan fathah, salam tu ala abin majrur bi ala, tanda jarnya kasrah. Ya sudah. Syarat yang keempat, antakuna idhofatuha ila ghairil ya, agar disandarkannya isim isim tadi yang lima kepada selain ya mutakallim, pada selain dhamir ya mutakallim. Fa in udhifat ila al ya, adapun kalau isim isim yang lima tadi diidhofah, adapun isim isim yang tadi jika diidhofahkannya kepada ya, maka di i'rab dengan harakat muqaddarah lil munasabah. Sudah lewat semua isim isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim, hukum asalnya apa? Dikasrah sebelumnya kan? Baitun jadi apa? Baiti. Ya kan? Ustadzun jadi apa? Ustadzi. Ummun jadi apa? Ummi. Demikian pula isim-isim yang tadi. Kalau didhafahkan harus dikasrah. Kasrahnya kasrah apa? Al-munasabah, iya kan? Kasrah yang didatangkan untuk menyelaraskan kan? Iya, bukan kasrah i'rab, bukan. Ja'a akhi. Iya, enggak boleh akhwi, enggak boleh. Ja'a akhi. I'rabnya bagaimana? Akhi fa'il dari ja'a. Yang namanya fa'il apa? Marfu. Hanya saja apa? Alamatu rafi dhamma apa? Muqaddarah. Iya. Tanda rafanya dhamma muqaddarah alama qabla ya il mutakallim. Dhammanya di mana? Dhammanya di atas huruf yang sebelum ya pada kha. Iya. Ditakdirkan di situ. Kenapa ditakdirkan lil munasabah? Kita lewat. Demikian pula ra'aitu akhi mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Salam tu ala akhi, sampai pun ketika yang majrurnya kasrahnya dengan kasrah muqaddarah. Karena kasrah yang ada di situ bukan kasrah i'rab, tapi kasrah al-munasabah yang didatangkan untuk menyesuaikan setiap isim yang bergandengan dengan ya mutakallim. Apa syarat yang keempat katanya? Agar idhofahnya kepada selain ya. Selainnya ya silakan, dhamir-dhamir semuanya bisa. Isim-isim dhamir semuanya bisa. Yang penting jangan kepada ya mutakallim. Nah itu. Masih ada tambahan syarat, lihat catatan kaki, balik lagi halaman 49. Halaman 49, lihat ya. Lihat untuk fam, fu dan du ada syarat tambahan. Fu huwal fam, fu itu maknanya fam. Ya, ada dua lugah, ada fa ma fu. Ya. Kalau pakai mim ya i'rabnya dengan harokat, misalkan hadza famuka, ini mulutmu, famuka dengan dhamma famuka. Ya. Tapi kalau dibuang mimnya diganti wawu baru. Ya. Wa yushtaratu alla yakuna bil mim. Untuk fu selain empat syarat tambahan tadi, selain empat syarat umum tadi dikasih syarat tambahan. Ya. Yaitu apa? An la yakuna bil mim, agar tidak dengan mim, dengan wawu. Seperti fuka nadhif, mulutmu bersih. Nadhifaka, bersihkan mulutmu. Kalau fuka nadhif, fuka mubtada dia, marfu dengan wawu. Iya. Nadhifaka, ini maf'ul bi dhin nadhif, nadhitu fil amr. Jadi nadhafa, yunadhifu, nadhif, bersihkanlah. Faka maf'ul bih, mansub dengan alif. Nadhortu ila fik, aku melihat kepada mulutmu. Fik, majrur dengan ila, tanda jarinya ya. Apa syarat tambahan untuk fu agar tidak bergandengan dengan apa? Mim. Itu tambahannya. Untuk zu tambahannya zu ini. Zu ini di sini bi makna sahib, dengan makna sahib, pemilik. Karena zu dalam bahasa Arab ada beberapa zu, ya. Di sini khusus zu dengan makna sahib, pemilik. Wa inna ma qala zu malin, hanyalah al-musanni menyontohkan zu malin. Ya, tidak dengan disandarkan zu-nya kepada dhamir, wa lam yaqul zuka, tidak mengatakan duka seperti pada yang lainnya. Kenapa? Li'anna du, karena du ini ya khusus du, la tudhafu ila dhamir, tidak boleh disandarkan kepada dhamir. Bal ila ismi jinsi, bal ila ismi jinsin kal mal. Bahkan ia bisanya disandarkan kepada isim jenis. Isim-isim jenis, apakah yang sifatnya maknawi, makna-makna, atau sifatnya zawat, benda-benda. Isim jenis itu ada yang apa? Makna. Seperti dorob, pemukulan, fadl, utamaan, ilm, ini kan makna, ya kan? Ada isim jenis yang dia berupa apa? Zat, mal, kitab, zahab, emas, bisa. Isim jenis itu apa? Ma wudi'a li ma'nan kulli. Ma wudi'a li ma'nan kulli. Isim jenis adalah isim yang diletakkan untuk makna yang menyeluruh. Bisa digunakan untuk makna yang menyeluruh, ya. Seperti tadi kan tu fadl, ya. Fadilah, ya. Tu apa lagi? Malin. Ini kan jenis harta. Ini harta, harta, harta. Jenisnya banyak-banyak, berbilang banyak jenisnya. Ya. Ini sederhana kok. Insyaallah nanti, ya, lama-lama juga faham. Ya. Dikit-dikit aja dulu, ya. Jadi isim jenis itu tidak dikhususkan dengan satu saja, ya. Mencakup juga yang lainnya. Ya, mudhaf ilainya bisa beral juga boleh. Dhu malin, dhu almal. Kalau dhu malin nakirah berarti itunya. Kalau dhu almal berarti itunya ma'rifah gitu. Ya. Apalagi sok, silakan dicontohkan dhu pemilik apa? Ilmu, dhu ilmin. Pemilik dermawanan, dhu aljudi, ya. Apalagi pemilik apa? Dhul qurnain, memiliki dua qurn, apa? Tanduk. Apalagi dhul hijjah, ya, sama juga bulan yang memiliki hijjah, yakni haji. Iya. Apalagi itu? Iya, apalagi? Ya. Yang bukan dudu yang penting mah. Boleh enggak dikatakan dhu Muhammadin? Enggak boleh. Karena dia bukan isim jenis Muhammad ini, alam nama. Ya. Tidak boleh dhu juga diidhofahkan kepada sifat. Ya dhu qaim enggak boleh. Dhu jalis enggak boleh, gitu. Ya. Karena memang dhu ini didatangkan untuk perantara menyifati sesuatu. Kita kepengen menyifati seseorang dengan harta. Enggak bisa langsung dikatakan ja'a rajulun malun. Ja'a rajulun malun, enggak bisa. Dibantu dengan tu. Ja'a rajulun du malin. Gitu. Kita kepengen menyifati seseorang dengan apa? Keutamaan. Enggak boleh dikatakan ja'a rajulun fadlun. Dikasih bantu dengan tu. Ja'a rajulun du fadlin, gitu. Kalau misalkan yang disifatinya ma'rifah, ya mudhaf ilainya dikasih al. Ja'a Muhammad dhu al-fadl, kasih al. Kenapa Muhammad? Ma'rifah. Jadi dhu-nya biar ma'rifah, maka mudhaf ilainya kasih al. Syekh Muhammad Dzul Fadl, Dzul Ilm, Dzul Mal gitu. Tapi kalau misalkan dibuang bisa tapi hal, Syekh Muhammad Dza Malin. Hali. Sudahlah jangan kejauhan nanti. Paham, nanti buyang. Ya. Ya, itu. Dihafalkan ya syarat-syarat apa? Isim-isim yang lima ini agar di i'rabnya dengan apa? Huruf. Ya. Cukup dulu insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya bidzillah wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.